عارف بالقراءة وارع عارف بالقراءة. Beliau seorang ulama yang juga ahli al-qiraah, ulama hadis yang juga ahli dalam al-qiraah. Wari'un wara', akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Ibrahim. Ibrahim huwa ibnu Yazid ibnu Qais An-Nakhai. Ibnu Yazid ibnu Qais An-Nakhai. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أو الجماعة. ثقة أخرج له الجماعة أو أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. علقمة ابن وقاص. علقمة ابن وقاص الليثي المدني. علقمة ابن وقاص الليثي المدني ثقة ثابت. ثقة ثابت أخرج له الجماعة. ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عبد الله يعني من؟ ابن مسعود. عبد الله يعني ابن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن. عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة. ومن كبار العلماء من الصحابة من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة. Termasuk dari para pendahulu yang masuk Islam dan termasuk dari kibar ulama. Jadi di kalangan as-sahabah juga ada yang dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Di kalangan mereka sebagai ulama. Ibnu Mas'ud termasuk dari ulama min as-sahabah, bal min kibari al-ulama min as-sahabah radhiyallahu anhu. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala bainama nahnu. Beliau mengatakan, qala, beliau mengatakan, bainama ana amshi ma'an nabi. Bainama ana amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama ana amshi, saat saya berjalan, ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kharibil Madinah. Kharib itu lawan daripada al-amir. Al-Amir, tempat yang atau kampung yang ditempati orang-orang, ya. Kalau Al-Kharib ya sudah tidak ditempati. Jadi yakni sisa-sisa rumah atau tempat tinggal yang sudah tidak ditempati. Ya. Fi kharibil Madinah, yakni di sebagian tempat yang sepi dari penduduk di Madinah. Wa huwa yatawakka'u, dan beliau alaihi salatu wassalam yatawakka'u, bertumpu atau bersandar. Ala asibin ma'ah. Asib adalah batang pelepah kurma, ya. Al-asa min jaridin nakhl, di makna kalimat antum lihat, yani batang dari pelepah kurma. Famarra binafarin minal yahud, maka beliau melewati beberapa orang dari kalangan Yahudi. Famarra binafarin minal yahud, beliau melewati beberapa orang dari kalangan Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, saluhu anir ruh, saluhu, bertanyalah kepadanya, anir ruh, tentang ruh, saluhu anir ruh, bertanyalah kepadanya tentang ruh. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan, la tas'aluhu, la yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Sebagian mengatakan, la tas'aluh, jangan bertanya kepadanya, la yaji'u fihi bi syai', jangan sampai dia datang fihi dalam masalah itu, bi syai'in, dengan sesuatu, takrahunahu, yang kalian tidak menyukainya. Ya. Faqala ba'duhum, maka sebagian lagi mengatakan, lanas'alannahu, kami pasti akan menanyainya. Lanas'alannahu, kami pasti akan bertanya kepadanya. Faqama rajulun minhum, maka berdirilah salah seorang dari mereka. Faqala ya Abul Qasim, maka dia mengatakan, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, marruh, apa ruh itu? Marruh, apa ruh itu? Fasakata, maka beliau terdiam. Fakultu, sehingga saya pun berkata, yakni Ibnu Mas'ud mengatakan, innahu yuha ilaih, sesungguhnya dia, yakni Nabi SAW, yuha ilaihi, diberi wahyu kepadanya, disampaikan kepadanya wahyu. Innahu yuha ilaih. Faqumtu, maka saya pun berdiri. Falamman jala anhu, maka ketika terbuka, injala yang ini tersingkap, anhu darinya, artinya apa? Kondisi ketika beliau dapat wahyu sudah hilang, ya, sehingga tersingkap. Soalnya ketika dapat wahyu beliau alaihi salatu wassalam, ya, sedang berkomunikasi dengan Malaikat Jibril yang menyampaikan, sehingga dalam kondisi seperti itu beliau bahkan kadang kondisi yang sangat berat, ya, kadang sampai berkeringat. Nah, ketika sudah selesai maka pulih. Nah, ini maksud daripada injala anhu, menjadi jelas, menjadi terang anhu darinya. Qala, beliau mengatakan, membaca ayat yang diturunkan kepadanya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum. Naam. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Rabbku. Wa ma utu min al-'ilmi, dan mereka tidak diberi dari ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Qala al-A'mash, A'mash mengatakan, hakadha fi qira'atina, demikianlah dalam bacaan kami. Hakadha fi qira'atina, demikianlah dalam bacaan kami. Baik. Hadis ini, ya, seperti yang kita baca tadi, Al-Bukhari rahimahullah menyebutkannya pada bab firman Allah Azza wa Jalla, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Menunjukkan bahwa manusia diberi ilmu hanya sedikit. Apalagi terkait dengan urusan ruh. Manusia sama sekali tidak mengetahui tentangnya, kecuali sesuatu yang sangat-sangat sedikit sekali. Ya. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Manusia hanya tahu ruh, ya, ada di dalam tubuhnya. Kalau terpisah dari tubuhnya maka tubuh ini menjadi mati. Ruh seperti apa? Wallahu a'lam. Qulir ruhu min amri rabbi. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia sangat sedikit ilmunya, ya. Manusia sangat terbatas ilmunya. Dan orang-orang Yahudi ketika bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, dan itu jawabannya, ini juga sebagai bukti bahwa ini adalah bukti kenabian beliau alaihi salatu wasallam, karena beliau saat itu langsung diberi wahyu dan beliau menjawab sesuai dengan yang diwahyu, sehingga memang manusia tidak mengetahui tentang ruh kecuali sangat sedikit sekali. Bahkan secara umum pengetahuan manusia sangat-sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Di sini dikatakan dalam bacaan yang diriwayatkan bukan utitu tapi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Makanya Al-Amash mengatakan hakada fi qira'atina, demikianlah dalam bacaan kami. Nah, tadi kita sebut dalam catatan singkat tentang Al-Amash bahwa beliau adalah arifun bil qira'ah, seorang yang mengetahui atau seorang yang ahli dalam bidang al-qira'ah. Jadi wa ma'utu ini salah satu bacaan, ya. Wa ma'utu adalah salah satu bacaan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran di sana ada qira'ah yang mutawatirah, qira'ah yang mutawatir, dan beberapa bacaan berbeda, ya. Beberapa bacaan berbeda, asalkan semuanya dengan riwayat yang mutawatir maka itu adalah bagian daripada Al-Quran, ya. Makanya kita kenal dalam qira'ah seperti yang kita baca adalah qira'ah siapa? Hafiz, ya kan? Yang kita baca ini qiraahnya Hafiz dengan riwayat Hafiz an Asim. Qiraah dari Hafiz an Asim dengan sanadnya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada qiraah yang lain, qiraah misalnya Warsh. Qiraah Warsh an Nafi'. Juga dengan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada qiraahnya Qalun. Ya, juga dengan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, semuanya itu adalah sahihah. Qiraah yang sahihah diriwayatkan dengan mutawatir. Terkadang ada sedikit perbedaan dalam bacaan seperti yang kita baca di sini. Baik. Kemudian berikutnya bab man taraka ba'd al-ikhtiyar makhafata an yaqsura fahmu ba'd an-nas anhu fayaqa'u fi ashadd minhu. Bab tentang man taraka ba'd al-ikhtiyar, orang yang taraka ba'd al-ikhtiyar, meninggalkan sebagian ikhtiar. Makhafata, karena takut atau khawatir. An yaksura, untuk yaksur, tidak sampai. Yaksur itu pendek, artinya tidak sampai. Fahmu ba'din nas, pemahaman sebagian manusia. Anhu, tentangnya. Fayaqa'u fi ashadda minhu, sehingga mereka terjatuh pada sesuatu yang ashadd, lebih parah darinya. Ya. Fayaqa'u fi ashadda minhu, sehingga jatuh pada sesuatu yang lebih parah darinya. Nah. Baik. Kalau sudah masuk isya, tafadhal. فليؤذن المؤذن إذا جاء إذا حان وقت العشاء فليؤذن. تفضل. طيب بسم الله لanjutkan. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن موسى. عبيد الله ابن موسى العبسي. Ubaidullah ibn Musa al-Abasi laqabuhu Badam, beliau punya laqab julukan yaitu Badam. Ba'nya panjang, zalnya panjang, kemudian mim. Ba' mamdudah, thumma mim mamdudah, ba'daha zal mamdudah, ba'daha mim. Badam. Naam. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. An Israel. Israel huwa ibn Yunus. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله الهمداني عمر بن عبد الله Al-Hamdani. Hamdan bilha. Amr bin Abdullah Al-Hamdani Abu Ishaq Al-Sabi'i. Thiqatun Mukthirun Abid. Thiqatun Mukthirun Abid. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود. الأسود هو ابن يزيد ابن قيس النخعي. الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي. الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي. مخضرم ثقة مكثر فقيه. ثقة مكثر فقيه. ثقة مكثر فقيه. قال لابن زبير. قال beliau mengatakan, قال لي telah mengatakan kepada saya, ابن الزبير. من هو ابن الزبير؟ من هو ابن الزبير؟ من يعرف؟ وهو من هو؟ عبد الله بن الزبير أحد العبادلة الأربعة من الصحابة. أحد العبادلة الأربعة من الصحابة. ثلاثة دري العبادلة الأربعة من الصحابة. من هم العبادلة من الصحابة؟ يا مولانا من هم العبادلة من الصحابة؟ عبد الله بن الزبير ثم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص. نعم هؤلاء العبادلة من الصحابة. طيب قالت كانت قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إلينا. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. الصديقة بنت الصديق وهي من المكثرين من الصحابة رضي الله عنها. أنزل الله براءتها من السماء السابعة. طيب عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من المكثرين من الصحابة. طيب من هم المكثرون من الصحابة؟ من يجيب؟ المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم. من يجيب يرفع يده. يا نبأ أنت رفعت يدك. معاذ اقرأ. من هم المكثرون؟ كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم يا يا نبأ الآن عندك. اقرأ. وأنس وجابر وزوجة النبي. البحر siapa maksudnya ya apa Ibnu Abbas. Naam. Anas wal Bahr, Anas dan Ibnu Abbas. Baik. Kanat Aisyah tusirru ilaina katsira. Abdullah bin Zubair mengatakan, Abdullah bin Zubair ini keponakan Aisyah ya. Siapa ibu Abdullah bin Zubair? Asma, ya kan? Asma bintu Abi Bakar. Ya. Asma saudara Aisyah bintu Abi Bakar. Sehingga Az-Zubair Abdullah bin Zubair adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Qala ibn Az-Zuqala ibn Zubair, kanat Aisyah tusirru ilaika katsiran. Fama haddatsatka fil Ka'bah. Dulu Aisyah radhiyallahu anha tusirru yani memberitakan dengan rahasia ya, atau apa kita artikan, kurang lebih maknanya begitu ya. Ilaika kepadamu katsiran, banyak hal. Fama haddatsatka fil Ka'bah, maka ma haddatsatka fil Ka'bah, apa yang ia sampaikan kepadamu terkait dengan Ka'bah ya. Kalau Aisyah sering memberitakan dengan diam-diam, maka sekarang apa yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Al-Ka'bah? Qultu, saya mengatakan, qalat li, Aisyah mengatakan kepadaku, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum. Qala ibn Zubair bi kufrin, lanaqattu al-ka'bata faj'altu laha babain, babun yadkhulun nasu wa babun yakhrujun. Wahai Aisyah, laula qaumuki, kalaulah tidak kaummu itu, hadithun baru ahduhum, masa mereka, Ibn Zubair mengatakan masa mereka dengan kekufuran, yakni baru lepas dari kekufuran, kalau bukan karena itu, lanaqattul Ka'bah, saya akan bongkar Ka'bah. Faja'altu, lalu saya akan menjadikan laha bagi Ka'bah babain, dua pintu. Babun yadkhulun nasu, satu pintu orang-orang akan masuk darinya. Wa babun yakhrujun, dan satu pintu yang orang-orang keluar darinya. Ya. Qala ibn Zubair, fa fa'alahu ibn Zubair, maka dilakukan hal itu oleh Ibn Zubair, Abdullah Ibn Zubair. Naam. Baik. Nah, ini hadis disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah musnadan. Hadisun musnad artinya disampaikan dengan sanadnya secara utuh. hadithun musnad, disampaikan secara utuh sanadnya sampai kepada Nabi, dan disebutkan sanad apa, disebutkan matannya. Ini namanya hadithun musnad. Yeah. Baik, dalam bab apa disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullah? Babu man taraka ba'dal ikhtiyar, bab seseorang yang meninggalkan sebagian hal yang ikhtiar, yang itu masih pilihan ya, meninggalkan sebagian pilihannya. Makhafata, karena takut, an yaksura fahmu ba'din nas, tidak sampai pemahaman sebagian manusia, anhu tentangnya, fayaqa'u fi ashadda minhu, sehingga jatuh pada sesuatu yang lebih parah darinya. Apa maksudnya ini? Al-ulama mengatakan fikihnya Al-Bukhari fi abwabihi, fikul Bukhari fi abwabihi, fikihnya Imam Bukhari itu pada bab-bab yang beliau buat ya. Jadi bab dalam Sahih Bukhari itu kesimpulan-kesimpulan dari hadis yang beliau pahami darinya. Sehingga kata ulama, fikhul Bukhari fi abwabihi, fikihnya Al-Imam Al-Bukhari pada bab-bab yang beliau buat. Kalau Muslim bagaimana? Hal yadau Al-Imam Muslim al-abwab fi sahihi Muslim? Al-jawab la. Imam Muslim tidak membuat bab-bab. Jadi Imam Muslim menulis kitab itu sudah diurut hadis-hadis terus. Isinya hadis-hadis saja. Tidak disebutkan bab ini, bab itu, bab ini, bab itu. Ya. Mungkin ada yang pernah melihat saya Al-Imam Muslim. Loh, saya melihat kok di sana ada bab-babnya. Bab ini kemudian hadis, bab ini kemudian hadis. Gimana itu? Ya. Pemberian bab di dalam kitab Sahih Muslim bukan oleh Imam Muslim. Tapi oleh siapa? An-Nawawi. Ya, pemberian bab dalam Sahih Muslim yang tercetak dengan syarahnya, itu bab yang disebutkan adalah buatan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Buatan An-Nawawi rahimahullah. Bukan dari Imam Muslim sendiri. Namun bukan berarti beliau tidak berurutan. Ya. Jadi Imam Muslim membuat kitab itu hadisnya disebutkan sardan satu demi satu, tapi sesungguhnya sudah tertata. Bukan Imam Nawawi membolak-balikkan, oh ini saya taruh sini, saya kasih bab ini, oh ini saya gabungkan dengan ini, saya kasih bab ini. Tidak, Imam Muslim gak merubah-rubah begitu. Tetap beliau hanya memberikan bab-bab ya. Jadi kalau begitu, sekalipun Imam Muslim tidak menyebutkan bab ini, bab ini, tapi sesungguhnya sudah apa, tersusun. Pertama Kitabul Imarah ya kalau gak salah, kemudian yang lain terus tersusun rapi. Hanya saja tidak disebutkan judul-judulnya, bab-babnya. Nah, siapa yang memberi? Yang memberinya adalah Imam Nawawi, supaya lebih mudah dipahami maksud-maksud daripada penyebutan hadis-hadis tersebut. Ya. Nah, beda dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab-bab ini dari beliau sendiri. Al-Bukhari yang menyebutkan bab-bab itu sendiri. Ya, bukan Ibnu Hajar, bukan Ibnu Rajab, bukan ulama yang lain, tapi Al-Bukhari sendiri. Baik. Nah, sekarang seperti tadi dikatakan bahwa fikih Al-Bukhari fi abwabihi. Nah, ini termasuk ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya di sini sebagian ya, tentang sebagian yang meninggalkan sebagian pilihan, tidak melakukannya. Kenapa? Karena kalau dilakukan hal itu, khawatir sebagian orang pemahamannya tidak sampai. Sehingga kalau pemahamannya tidak sampai, bisa salah paham, bisa terjatuh pada perkara yang lebih berat, yang dikhawatirkan. Contohnya ini, Nabi SAW tidak merubah Ka'bah. Nabi SAW tidak merubah Ka'bah. Padahal Nabi SAW sudah menguasai Ka'bah, menguasai Makkah. Tapi Ka'bahnya tidak dirubah. Loh, kenapa dirubah? Ya, karena Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy tidak sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Tidak sesuai dengan bangunan yang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di atas pondasi tersebut. Ya. Loh, kenapa? Karena di zaman itu orang-orang Quraisy ingin membongkar Ka'bah kemudian memperbarui. Tapi ketika membangun kembali Ka'bah itu, mereka kekurangan biaya. Ya, bahan-bahannya kurang. Sehingga mereka bangun seperti itu. Ya. Semestinya Ka'bah tidak persegi seperti sekarang ini. Ya, anggap seperti meja ini, ya. Anggap seperti meja ini agak sedikit memanjang seperti ini. Tapi mereka hanya membangun anggap misalnya 2/3. Selebihnya mereka tidak bangun, sehingga berdiri ya hanya di 2/3 pondasi itu. Anggap kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya yang sebagian enggak masuk. Karena tadi mereka tidak punya biaya untuk itu, dalam arti ya bahan-bahan yang mereka siapkan tidak sampai. Akhirnya dibangun seperti itu. Nah, Nabi SAW mengetahui mereka membangunnya tidak sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Mestinya Ka'bah harus dibangun sesuai dengan pondasi yang dulu di zaman Nabi Ibrahim. Tapi Nabi SAW ketika ingin melakukannya, beliau melihat orang-orang Makkah baru masuk Islam, baru mentas dari kekafiran mereka. Sehingga kalau Nabi memaksakan memugar Ka'bah, membangun seperti yang dulu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, khawatir orang-orang musyrik yang kemudian masuk Islam, baru masuk Islam, mereka salah paham. Ya, yaksur fahmuhum, pemahaman mereka tidak sampai, sehingga dianggap wah ini Muhammad berani-beraninya merubah Ka'bah, ya, berani-beraninya memugar Ka'bah, padahal Ka'bah menurut mereka sesuatu yang sangat agung. Ini Baitullah, tidak sembarangan. Nah, sehingga ketika mereka salah paham, bisa jadi mereka murtad lagi. Artinya bisa jadi mereka kembali kepada kekafiran. Tidak lagi percaya kepada Nabi Muhammad karena sudah berani-beraninya ya merubah Ka'bah. Akhirnya ada kekhawatiran itu, takut orang-orang tidak paham, sehingga Nabi meninggalkan pilihan itu. Ya. Sehingga Nabi meninggalkan pilihan itu dengan harapan mereka tetap kuat dan kokoh Islam mereka dan tidak murtad. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Bukhari, man taraka ba'd al-ikhtiyar, tentang orang yang meninggalkan sebagian pilihan ya karena takut pemahaman sebagian orang tidak sampai, sehingga bisa jatuh kepada perkara yang lebih besar. Pinginnya memperbaiki Ka'bah, tapi bisa berakibat murtadnya orang-orang yang masuk Islam. Nah, sehingga Nabi tidak melakukan. Ya. Nah, dari sinilah kemudian ulama mengambil suatu kaidah yang sangat-sangat penting berdasarkan hadis ini dan yang lain. Yaitu apa? dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, disimpulkan suatu kaidah oleh ulama dari hadis ini dan yang semacam dengannya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa artinya? Dar'ul mafasid artinya apa? Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada memperoleh suatu maslahat. Ya, menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh suatu maslahat. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, di sini Nabi mendahulukan menghindari kerusakan, yaitu apa? Murtadnya orang-orang Quraisy. Beliau hindari. Beliau lebih dahulukan daripada memperoleh maslahat. Apa maslahat yang bisa diperoleh? Dibangunnya Ka'bah sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Itu maslahat. Nah, di sini antara maslahat dan mafsadah. Maka Nabi mendahulukan menghindari mafsadah, kerusakan, yaitu murtadnya orang-orang Quraisy, daripada memperoleh maslahat, yaitu dibangunnya Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabiullah Ibrahim. Ya. Nah, ini juga yang dimaksud oleh Al-Bukhari, seorang meninggalkan sebagian perkara khawatir orang salah paham sehingga bisa jatuh dalam perkara yang lebih berbahaya, asyad minhu. Ya. Dikatakan di sini fa fa'aluhu Ibnu Zubair. Lalu Ibnu Zubair melakukannya. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, beliau sempat menjadi khalifah, ya, setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian putranya hanya menjabat beberapa saat, tidak lama, ya, kondisi lemah, ya, Bani Umayyah ketika itu. Maka orang-orang di Makkah membaiat Abdullah bin Zubair, sehingga Abdullah bin Zubair menjadi khalifah di sekitar Makkah dan sekelilingnya, yakni di Hijaz, kurang lebih bisa dikatakan begitu. Mereka membaiat Abdullah bin Zubair, beliau menjadi khalifah. Nah, saat beliau menjadi khalifah dan menguasai Makkah, beliau fa'alahu melakukannya. Apa yang beliau lakukan? Dibangun sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, sehingga dibesarkan lagi, ya, diluaskan lagi, kemudian dibuat dua pintu. Jadi aslinya Ka'bah itu dengan dua pintu, dan dua pintu itu pun pintunya, ya, langsung seperti pintu-pintu kita ini, ya. Kalau pintu Ka'bah sekarang gimana? Pintunya di atas, ya kan? Sehingga kalau orang mau masuk harus pakai tangga dulu. Ya, barangkali antum pernah melihat Ka'bah, pintunya kan di atas, ada orang yang gantung-gantung itu, ya kan? Nah, itu di atas pintunya. Kenapa kok di atas? Karena orang-orang Quraisy dulu tidak ingin sembarangan orang masuk. Yang boleh masuk orang tertentu, enggak sembarangan orang masuk. Makanya mereka bikin pintunya di atas. Dan dibikin oleh mereka pintunya hanya satu. Ya. Ya, seperti sekarang itu. Padahal yang semestinya pintunya adalah berapa? Dua. Kata Nabi, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Ada satu pintu untuk masuk, satu pintu untuk keluar. Dan pintunya juga di atas langsung tanah, ya, tidak dinaikkan begitu. Jadi kalau begitu, bangunan Ka'bah yang semestinya lebih luas dari yang sekarang, ya, luasnya seberapa? Yang sekarang itu ditambah bagian hijr, Hijr itu yang mana? Hijr itu yang setengah lingkaran itu. Kalau antum lihat gambar Ka'bah, ada pinggir bangunan Ka'bah, ada yang tembok setengah lingkaran, ya, tinggi, setinggi manusia. Yang setengah lingkaran itu masuk ke wilayah Ka'bah. Mestinya begitu, sepanjang itu naik. Kemudian dibikin dua pintu langsung di atas tanah, orang bisa masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang lain. Mestinya begitu. Nabi dulunya ingin merubah, tapi karena kondisi orang-orang yang baru masuk Islam, beliau tidak merubahnya. Ketika di zaman Abdullah bin Zubair, orang-orang sudah lama masuk Islam, sudah mengetahui ilmu, sudah paham, akhirnya beliau rubah, dirubah sesuai dengan itu. Nah, sekarang kok seperti itu lagi? Gimana ceritanya? Ya, sekarang tidak seperti yang dimaukan oleh Nabi dan tidak seperti yang dibangun oleh siapa? Abdullah bin Zubair. Kenapa seperti itu? Abdullah bin Zubair tidak lama menjabat sebagai khalifah, diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Mubir, ya, si pembinasa. Datang menyerang dan mengepung Abdullah bin Zubair, melempari dengan manjanik, ya, sampai pada akhirnya membunuh Abdullah bin Zubair dan menyalibnya. Ya, akhirnya habislah masa kekuasaan Abdullah bin Zubair dan kembali dikuasai oleh Bani Umayyah. Ya. Nah, setelah itu oleh khalifah berikutnya dirubah lagi. Ya, ini perubahan Abdullah bin Zubair. Kita rubah lagi seperti sebelumnya. Akhirnya dirubah lagi seperti sebelumnya. Ya, dikembalikan lagi. Entah karena tidak tahu tentang hukumnya atau karena kepentingan kekuasaan, wallahu a'lam, yang jelas mereka tidak ingin seperti yang dirubah Abdullah bin Zubair. Dikembalikan lagi seperti yang dulu di zaman sebelum itu. Kemudian setelah Bani Umayyah muncul Bani Abbasiyah, ya kan? Khilafah Al-Abbasiyah. Di awal-awal Khilafah Al-Abbasiyah, ya, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Al-Abbas As-Saffah, ya, di masa-masa itu, persisnya saya agak lupa, yang jelas masih di awal-awal masa Khilafah Abbasiyah, mereka ingin kembali merubahnya supaya seperti bangunan Abdullah bin Zubair. Rubah kembali. Tapi sebelum mereka merubah, mereka bertanya dulu kepada ulama. Bertanyalah mereka kepada Imam Malik rahimahullah, bagaimana kalau merubah kembali? Beliau menjawab, jangan, biarkan sudah seperti itu. Jangan sampai nanti Ka'bah dijadikan, ya, semacam permainannya para penguasa. Datang penguasa baru, merubah lagi. Nanti datang baru lagi, merubah lagi. Datang baru lagi, merubah lagi sesuai dengan keinginan mereka. Sudah, biarkan. Biar seperti itu. Jangan sampai Ka'bah dibikin permainannya orang-orang atau para penguasa. Maka jadilah Ka'bah tetap seperti itu sampai hari ini. Sampai sekarang. Ya. Nah, semua ada hikmahnya, ya, semua ada hikmahnya. Ya, mungkin juga ya maunya memang seperti yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, seperti yang dimaukan Nabi Muhammad, tapi dikhawatirkan menjadi permainan para penguasa sehingga dibiarkan. Ya. Dan di antara hikmahnya, ya, sekarang, ya, sekarang antum bisa masuk ke Ka'bah atau tidak kalau ke sana? Ya. Atau hanya presiden-presiden saja yang masuk? Rakyat biasa bisa masuk apa enggak sekarang? Hah? Apa jawabnya? Siddiq, bisa masuk enggak? Hah? Enggak bisa apa enggak tahu? Gini ini masih enggak bisa atau enggak tahu? Ya kan? Enggak bisa apa enggak tahu? Enggak bisa. Ya. Ada yang punya jawaban lain? Hah? Bisa? Masuk mana? Hijr, ya. Jawabannya bisa. Antum semua bisa. Asal bisa ke sana ya. Kalau di sini enggak bisa. Kalau antum bisa ke sana, Al-Masjidil Haram, antum bisa masuk Ka'bah. Ya, sekalipun antum bukan presiden. Antum masuk ke Hijr, itu berarti antum sudah masuk ke wilayah Ka'bah. Ya. Itu hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya. Hijr itu wilayah Ka'bah. Setengah lingkaran terbuka dari dua sisi. Ya. Antum bisa masuk ke situ, sholat di situ, habis itu antum keluar. Berarti antum sudah berhasil masuk Ka'bah. Ya. Antum bisa mengikuti sunnah Nabi, sholat di dalam Ka'bah. Ya, semoga begitu ya. Amin. Ya. Baik. Nah, itu salah satu hikmahnya, alhamdulillah, sehingga masyarakat pun bisa masuk ke Ka'bah. Dan mungkin juga sekarang ada yang bertanya, sekarang kan sudah di wilayah kekuasaan Saudi Arabia, negara yang kuat, ya. Kenapa mereka enggak rubah saja biar seperti yang dibawakan Nabi? Kembali seperti jawaban tadi. Ya. Khawatir. Ya, orang-orang banyak enggak tahu. Sekarang apakah antum sebelumnya tahu kalau Hijr itu termasuk Ka'bah? Enggak tahu ya kan? Ya, apa antum sudah tahu? Kemungkinan belum pada tahu, apalagi masyarakat umum. Sehingga kalau misalnya Saudi Arabia mengatakan ganti Ka'bahnya supaya seperti bangunan Nabi Ibrahim, wah bisa geger dunia ya, bisa perang dunia ketiga nanti. Ya, ini Saudi Wahabi macam-macam merubah Ka'bah, ya, wah bisa-bisa perang dunia ketiga itu. Dianggapnya merubah Ka'bah, padahal maunya sesuai dengan Nabi Ibrahim, itu yang dimaukan Nabi. Tapi karena orang-orang tidak tahu, khawatir salah paham, makanya kata ulama, terkadang kemungkaran tidak diingkari, sebab kalau diingkari akan berakibat yang lebih parah. Nah, ini contohnya, kalau kemungkaran ini diingkari, kesalahan ini diperbaiki, bisa terjadi geger besar, sehingga sudah dibiarkan seperti itu. Ya. Nah. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.